kaum muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke hadis yang kemarin telah kita mulai, nomor 4196, di bawah bab yang ketiga, tentang bolehnya kita membatalkan sumpah. Bolehnya kita membatalkan sumpah ketika kita melihat ada yang lebih baik dari apa yang kita jadikan, atau yang kita jadikan, yang kita yang kita azamkan untuk melakukannya dengan sumpah, yang dilakukan yang lebih baik sementara sumpahnya dibayar denda, yaitu membayar kafarat, membayar kafarat dari kafarat sumpah. Itulah hadis bab yang ketiga, dan hadisnya, hadis yang ke-4196, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Abu Rabi' al-Ataki qala haddatsana Hammadun ya'ni Ibn Zaid an Ayyuba an Abi Kilabah wa anil Qasim bin Asim. Ayyub di sini memiliki dua guru. Yang pertama Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Sementara yang kedua Al-Qasim ibnu Asim. Ini dua orang gurunya Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Kata Ayyub, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Muslim di sini, bahwa riwayat ini yang ia dapatkan dari Al-Qasim lebih bisa dikuasainya daripada yang ia dapatkan dari Abi Kilabah. Ya. Dari mereka berdua, dan mereka meriwayatkan dari seorang tabi'in namanya Zahdam Al-Jarmi. Al-Jarmi juga kabilahnya Abu Kilabah tadi. Ya. Walaupun dia satu suku, satu kabilah dengan gurunya, tetapi riwayat yang ia dapatkan dari gurunya tidak terlalu kuat dihafal oleh muridnya Ayyub. Ya. Dari Zahdam Al-Jarmi tadi, lalu Ayyub mengatakan, qala Ayyub wa ana li hadithil Qasim ahfaz minni li hadithi Abi Kilabah. Ini tadi yang saya sampaikan dari dua orang gurunya yang dapatkan hadis ini, tetapi Ayyub lebih menguasai hadis yang ia dapatkan dari gurunya Al-Qasim ibn Asim. Kemudian qala, kata Zahdam, ya, ini ujung dari sanad ini, yaitu Zahdam Al-Jarmi, murid dari Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais. Jadi Zahdam ini bercerita, kunna inda Abi Musa, suatu ketika kami bersama-sama Abu Musa, atau berada di rumah Abu Musa Al-Ash'ari. Fada'a bima idatihi, maka beliau meminta untuk diketengahkan hidangannya. Jadi sudah datang waktu makan. Keberadaan murid-muridnya di sana ternyata di waktu, atau tiba pada waktu hidangan makan. Jadi tidak ditunda makan, walaupun murid-muridnya ada di sana, orang banyak di rumahnya, tetapi waktu makan tiba maka dihidangkanlah. Termasuk juga pelajaran yang penting disampaikan oleh Abu Musa kepada murid-muridnya, yaitu memuliakan tamu, walaupun murid-murid, ya, memuliakan tamu dengan membawa mereka makan bersama. Dan ini salah satu dari ciri-ciri orang-orang yang saleh. Sampai hari ini ulama-ulama besar Rabbaniyun, di antara manakib, ya, di antara kemuliaan-kemuliaan yang dinukilkan dari kebiasaan mereka, yaitu tidak pernah makan kecuali bersamanya orang-orang. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, atau dikenal dengan Sheikh bin Baz, itu diceritakan bahwa setiap hari di rumahnya itu ada makan siang bersama. Itu undangannya bebas, bahkan pembersih-pembersih jalan ikut, ya, bersama makan di hidangan beliau terus setiap hari, ya. Ini merupakan gambaran dari kehidupan generasi salaf. Walaupun kebersamaan dalam makan itu bersama murid-murid, makanya Abu Musa di sini meminta diketengahkan hidangan makan. Dalam hidangan itu menunya ada lahmu dajaj, ya. Wa alaiha lahmu dajaj. Dalam hidangan itu ada juga daging ternyata, tetapi daging ayam. Berarti ada di ketika itu ayam, ya, di zaman sahabat Nabi ada ayam. Dajaj ini adalah sebuah istilah, yang sebuah nama untuk bangsa ayam, diungkapkan untuk ayam jantan atau ayam betina, kedua-duanya sama, ya. Di situ ada daging ayam. Fadakhala rajulun min bani taymillahi ahmar shabihun bil mawali. Dalam ketika mereka hendak menyantap hidangan itu, Abu Musa bersama murid-muridnya, termasuk di situ siapa? Zahdam. Ya. Tiba-tiba masuk seseorang, ya, dakhala rajulun, masuklah seseorang dari kabilah Bani Taimillah. Dari kabilah Bani Taimillah. Ya. Ini nama kabilahnya. Ahmar, ini beliau Zahdam menceritakan warna kulit dari orang tadi. Begitu detailnya ia bercerita, sampai warna kulit orang itu pun diceritakannya. Ahmar syabihun bil mawali, ya. Syabihun bil mawali, syabih serupa sama dengan al-mawali, yaitu budak-budak. Budak-budak di zaman tersebut berbagai macam warna kulitnya. Ada yang warna kulitnya hitam, ya. Ada yang warna kulitnya putih, ya, kemerah-merahan. Apalagi ketika di zaman sudah banyaknya terjadi peperangan melawan orang-orang kulit putih, ya, orang Persia, orang Romawi, maka sudah banyak tawanan perang, dan tawanan perang itu statusnya menjadi apa? Budak. Dan nanti ketika mereka menikah sesama mereka, maka lahirlah budak-budak yang warna kulitnya ahmar, warna putih kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Dan dia, orang ini datang dari kabilah Taimullah, berarti dia bukan budak, tetapi dari warna kulitnya seperti budak, kata Zahdam, karena putih kemerah-merahan. Faqala lahu, ketika orang ini masuk, maka Abu Musa pun mengajaknya makan. Ya. Faqala lahu halumma. Ayo. Ya. Mari bersama kita makan. Halumma ini mari. Halumma mari. Mengajak beliau yang baru datang ini makan bersama mereka. Fatalakka'a. Maka dia menyatakan menyatakan tidak dan bahkan malu-malu. Talak ka'a ini di sini artinya apa? Ragu-ragu. Ya, laki itu ragu-ragu. Artinya dia tidak menyambut ajakan dari Abu Musa. Menyambut ajakan dari Musa dan di sini dalam syarah Imam Nawawi dia diartikan dengan ada keengganan untuk ikut serta makan. Di sini diartikan ragu-ragu. Faqala, maka Abu Musa pun mengulang kembali, halumma, ayo mari. Lalu dia mengatakan, fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minhu. Ini dalilnya. Mungkin orang ini dilihat oleh Abu Musa enggan makan daging ayam tadi. Ya. Enggan, takut, ragu-ragu makan daging ayam tadi. Maka Abu Musa berdalil, sesungguhnya, ayolah, sesungguhnya saya telah melihat Rasulullah SAW makan dari daging itu. Ya'kulumin. Itu artinya, kemarilah aku pernah melihat Rasulullah SAW memakannya. Nya tadi apa? Daging ayam. Berarti menunjukkan halalnya. Halalnya dan juga dimakan oleh Nabi, bukan berarti makan daging ayam itu sunnah, ya, tetapi Nabi SAW memakannya. Kata Abu Musa, tidak usah kamu ragu-ragu, karena saya sendiri melihat Nabi SAW memakan itu. Lalu orang tadi memberikan alasan kenapa dia tidak mau makan. Faqal ar-rajulu, maka orang itu pun berkata, inni ra'aituhu ya'kulu syai'an faqadhirtuhu. Sungguhnya dahulu pernah saya melihat beliau makan itu, lalu saya merasa jijik. Itu artinya. Tidak berselera. Ya, tidak berselera. Artinya merasa tidak pantas dimakan atau pokoknya dia merasa jijik dengan makan dengan daging tersebut sehingga kata beliau di sini faqadhirtuhu fahalaftu. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Fahalaftu alla at'amahu. Ini yang digarisbawahi. Dan saya pun bersumpah untuk tidak memakannya. Ini alasannya kenapa dia tidak mau makan hidangan yang dihidangkan oleh Abu Musa. Karena dia telah bersumpah, awalnya kesannya tidak baik. Ketika dilihat orang makan daging ayam itu, dia merasa jijik dan dia bersumpah untuk tidak memakannya. Nah, sampai kepada peristiwa ini dan ketika diajak menyantap hidangan yang di dalamnya ada daging ayam, dia pun tidak mau karena sumpahnya tadi. Fahalaftu alla at'amahu. Mendengar alasannya tersebut, maka Abu Musa yang juga meriwayatkan hadis tentang sumpah itu faqal, berkata, halumma, marilah dengar, saya akan halumma uhadbisuka an dzalika, saya sampaikan kepadamu hadis tentang keadaanmu ini, bersumpah tidak mau makan, ternyata memakannya, apalagi di hidangan orang-orang yang bertakwa di rumah sahabat Nabi bersamanya para tabiin, ahli ilmu, penuntut-penuntut ilmu, ini kan keadaan yang sangat menyenangkan, membahagiakan, penuh dengan kemuliaan, memantap hidangan yang lezat. Ya. Ini juga di antara dalil bolehnya kita menyantap hidangan yang lezat seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Bukan hanya sekedar memakan daging kambing atau daging unta, tetapi Nabi SAW juga makan daging ayam. Menunjukkan ada ayam ketika itu berdasarkan hadis Abu Musa ini, dan beliau pun menyantapnya. Nah, orang ini karena pertama kali dia merasa jijik lalu dia bersumpah. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tidak semua yang kita merasa jijik memakannya lalu kita bersumpah untuk tidak memakan selama-lamanya. Bisa saja suatu saat nanti kita berserera, apalagi pengolahan benda itu sudah berubah. Kalau dahulu hanya sekedar dipanggang saja, kalau sekarang direndang, kan sudah rasanya sudah berbeda, tampilan sudah berbeda, aromanya pun sudah berbeda. Ya. Jadi tidak mudah untuk bersumpah. Makanya orang ini tidak mau makan dengan alasannya sumpahnya tersebut. Dan ternyata Abu Musa juga memiliki solusi. Makanya mengatakan, mari saya akan sebutkan kepadamu sebuah hadis. Ya uhadithuka andalik, tentang itu. Kata beliau Abu Musa, inni ataitu Rasulullah SAW fi rahtin minal ash'ariyin nastahmiluhu. Sungguhnya pernah kami, saya bersama orang-orang dari kabilah Ash'ari, dari kabilahnya, satu kabilah, satu suku. Itulah hadis yang telah kita selesaikan, yang diceritakan pada hadis yang belum ini, yang panjang lebar, itu ceritanya. Pernah dahulu, kata Abu Musa, saya menjumpai Nabi SAW bersama beberapa orang dari satu kabilah, meminta kendaraan, meminta unta sebagai tunggangan. Faqal, ternyata Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, la ahmilukum, saya tidak menyediakan atau tidak mampu atau tidak memberikan kepada kalian tunggangan. Wa ma indi ma ahmilukum alaih. Gitu, karena saya tidak memiliki apa-apa sekarang ini dari hewan-hewan ternak. Falabithna ma syaa Allah. Maka kami pun setelah itu berjalan beberapa lama. Ya. Fa'utiya Rasulullah SAW binahbi ibilin. Ya, tidak berapa lama dari kejadian yang terjadi tadi, di mana Nabi bersumpah tidak menyediakan kepada orang-orang yang satu kabilah dengan saya hewan tunggangan, tiba-tiba datang unta rampasan perang dibawa kepada Nabi SAW. Maka ketika unta-unta rampasan perang itu datang, fada'a bina, maka Nabi pun memanggil atau menyuruh untuk kami untuk menghadap. Fa amara lana bi khamsi zaudin, maka beliau instruksikan untuk dibagikan kepada kami 5, yang kemarin berapa? 6. 5 ekor unta yang punuknya berwarna putih. Ya. Kulit punuknya itu putih. Bulu yang ada di punuknya putih. 5 ekor. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan, maka yang punuknya putih itu disediakan atau dibagikan oleh Nabi kepada orang-orang yang sesuku dengan Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa. Falamman talaqna, tatkala kami pergi membawa hewan-hewan yang diberikan oleh Nabi, qala ba'duna li ba'din, maka kami pun satu sama lain saling berbicara. Apa isi pembicaraannya? Memperbincangkan Nabi, bukan menceritakan buruknya, tetapi merasa bersalah kepada Nabi SAW. Faqulna, maka kami mengatakan, faqala ba'duna li ba'din, aghfalna Rasulullah SAW yamina, la yubaraku lana. Mereka merasa bersalah, kita telah menjadikan Nabi lalai terhadap sumpahnya. Pertama kali dia bersumpah tidak memberi, nah sekarang dia sudah memberi. Jadi kitalah penyebabnya Nabi terjerumus terjatuh kepada pelanggaran terhadap sumpah, kata Abu Musa dan teman-temannya. Setelah mereka membawa, ya Nabi kan kita dengar dia bersumpah tidak memberi, sekarang dia memberi, berarti dia telah melanggar sumpah, penyebabnya kita. Makanya mereka mengatakan la yubarakulana, tidaklah kita mendapatkan keberkahan dari keadaan ini atau dalam keadaan ini. Faraja'na ilaihi, karena merasa bersalah membuat Nabi melanggar sumpah, maka kami pun, ini tidak ada dalam riwayat yang kemarin, maka kami pun kembali menjumpai Nabi, kata Abu Musa radhiyallahu ta'ala. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata wahai Rasulullah, inna atainaka nastahmiluka, dahulu kami datang menjumpaimu untuk meminta kendaraan, wa innaka halafta, dan ketika itu sungguhnya engkau bersumpah, alla tahmilana, bahwa engkau tidak akan berikan apa-apa kepada kami. Diingatkan oleh mereka Nabi, karena mereka bersalah, mereka menyangka Nabi lupa, ya, melanggar sumpahnya tadi, maka mereka datang dan mengingatkan Nabi. Ya. Summa hamaltana, engkau bersumpah untuk tidak memberikan, ternyata sekarang kamu berikan hewan tunggangan untuk kami. Afanasita ya Rasulullah, apakah engkau lupa wahai Rasulullah, kata mereka. Ini bagaimana para sahabat itu khawatir terjerumus kepada kesalahan. Sebenarnya tidak ada masalah, mereka sudah dapatkan pemberian, mereka pergi. Tetapi karena merasa bersalah Nabi melanggar sumpahnya, karena mereka menjadi penyebab Nabi melanggar sumpahnya, maka mereka balik kembali. Maka mereka balik kembali dan mereka menyangka Nabi lupa. Ya, makanya mereka bertanya, afanasita ya Rasulullah, apakah engkau lupa? Qal, pertanyaan engkau lupa, apakah engkau lupa ini? Ini tidak jarang diucapkan oleh para sahabat kepada Nabi. Ini adab dalam menegur orang. Ya. Ketika ada orang yang melakukan sebuah kesalahan, dibuat kemungkinan apa? Kemungkinan engkau lupa. Ya. Kemungkinan engkau lupa membawa, kemungkinan engkau lupa begini-begini. Ya. Ini di antara ungkapan yang mungkin lebih lunak, lebih bijak daripada kita langsung menyalahkan. Ya. Engkau salah Rasulullah melanggar sumpah. Tidak. Tapi mereka mengatakan, apakah engkau lupa ya Rasulullah bahwa kamu telah bersumpah? Ya. Pernah kejadian dalam hadis yang sahih juga, Nabi SAW lupa dalam sholat. Sholatnya seharusnya berapa? 4 rakaat. Ternyata dia sholat 2 rakaat. Ya. Para sahabat semua yang ada di sab pertama dan kedua itu tokoh-tokoh terkemuka, ada Abu Bakar, ada Umar, ada yang lainnya, semuanya diam. Karena memang waktu itu saat-saatnya syariat turun. Jadi mereka mengira perubahan jumlah rakaat itu disebabkan oleh turunnya syariat yang baru. Sebagaimana asalnya salat itu 2 rakaat, kemudian ditambah jadi 4 rakaat. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ditambahkan 4 rakaat, nanti ditetapkan 2 rakaat itu kembali pada orang yang sedang safar. Dikembalikan kepada salat asalnya itu 2 rakaat, itu qasar. Ya. Intinya ketika Nabi SAW salat 2 rakaat, para sahabat tidak ada yang apa. Ada satu orang yang tegak, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah syariat jumlah salat ini sudah datang yang baru atau engkau yang lupa? Jadi pertanyaannya luar biasa. Karena memang antara dua kemungkinan itu. Yang pertama, turun syariat yang baru sehingga kami puas, ya memang daripada 4 rakaat mendingkan 2 rakaat. Ya. Turun syariat yang baru atau tetap seperti semula, tetap 4 rakaat tetapi engkau lupa. Itu kemungkinan yang kedua. Ternyata jawaban Nabi membingungkan. Kata Nabi SAW, tidak ada pengurangan jumlah rakaat dan saya juga tidak lupa. Berarti beliau benar-benar yakin sholatnya berapa? 4 rakaat padahal 2 rakaat. Makanya yang tadi bersekeras, kalau begitu engkau lupa. Kata Nabi SAW, saya tidak lupa dan juga tidak dikurangi. Kata orang itu lagi, kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah. Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang lain. Dalam dialog itu tidak ada yang nyahut. Sampai ditanya langsung oleh Nabi. Bayangkan bagaimana adab mereka di hadapan Nabi SAW. Seharusnya ketika pertama kali mengatakan saya tidak lupa dan juga tidak dikurangi, serentak mereka mengatakan justru engkau lupa. Tidak ada satupun yang menyatakan itu. Yang pertama orang satu-satunya itu yang mengatakan berarti engkau lupa. Dua kali diulangi terus, akhirnya Nabi sendiri mengatakan apakah beliau ini benar dalam pernyataannya tadi, barulah mereka mengatakan iya benar. Berarti Nabi yang lupa. Jadi ini contoh yang lain dari kasus yang seperti ini. Mereka datang dan mengatakan apakah engkau lupa ya Rasulullah bahwasanya dahulu engkau pernah bersumpah tidak akan memberikan apa-apa dari tunggangan kepada kami, sementara sekarang engkau memberinya. Berarti engkau telah melanggar sumpah. Apakah itu kamu lupa? Kata Nabi SAW, qal inni wallahi insyaallah la, ini alasannya, la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha fantaliqu fa inna ma hamalukum hamalakumullahu azza wa jalla. Nabi SAW menjawab atau memberikan alasan, sesungguhnya saya tidaklah lupa. Walaupun tidak ada nasnya di sana, tetapi maknanya seperti itu. Karena pertanyaan apakah engkau lupa, lalu Nabi mengatakan dalam jawabannya, sesungguhnya saya demi Allah insya Allah tidaklah bersumpah dengan satu sumpah lalu saya melihat yang lain lebih baik kecuali saya memilih yang lebih baik itu dan saya batalkan sumpah saya. Berarti Nabi SAW lupa atau tidak? Tidak lupa. Alasannya kenapa dia melanggarnya? Karena dia melihat memberi kepada mereka ini lebih baik daripada tidak memberi. Maka dia menetapkan untuk melanggar sumpahnya dan memilih yang terbaik, yaitu memberikan apa yang diminta oleh mereka-mereka ini dari hewan ternak, hewan tunggangan. Ini juga dalam masalah memberi, Nabi SAW tidak akan ada tandingannya. Walaupun dia bersumpah tidak memberi, tetapi bila dia bersumpah tidak memberi, kenapa? Karena tidak ada yang diberikan. Dan dia tidak membayangkan akan ada datang nantinya hewan, unta-unta hasil rampasan perang. Dalam riwayat yang kemarin, itu justru dia menjadikan harta rampasan perang yang baru datang itu sebagai sarana untuk membeli unta-unta siapa? Kemarin siapa? Sa'ad. Ya, Sa'ad. Saya lupa untuk mencari tahu siapakah Sa'ad di situ, apakah Sa'ad ibnu Mu'ad atau Sa'ad ibnu Ubadah atau justru Sa'ad ibn Abi Waqqas. Mereka semuanya hartawan-hartawan. Walaupun Sa'ad ibnu Waqqas ini tidak terlalu seperti Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Mu'ad. Intinya dia dapat harta untuk membeli unta sebagai pemberian. Unta ini nanti akan diberikannya kepada mereka yang meminta itu. Nah, makanya Nabi bersumpah dan dia mendapatkan apa yang diminta oleh mereka. Akhirnya beliau melihat bahwasanya memberi kepada mereka lebih baik, lalu sumpahnya di cancel. Dan konsekuensi dari pengcancelan atau pembatalan sumpah tadi kata Nabi, wa tahallaltuha, dan saya pun menjadikan pelanggaran sumpah itu halal. Apa? Dengan membayar denda. Berarti tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi konsekuensi yang lain ketika dia melanggar sumpahnya. Karena ada yang lebih baik daripada yang dia sumpahkan, maka yang lebih baik itu yang dia lakukan walaupun melanggar sumpah. Dan pelanggarannya terhadap sumpahnya tadi dibayar, ditahallul dengan apa? Dengan membayar kafaratnya. Dan kafarat sumpah sudah kita ketahui. Surah Al-Ma'idah ayat berapa? 80-an kalau tidak salah. Atau 40-an. 84. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Memberi makan 10 fakir miskin atau pakaian. Yang kedua adalah memerdekakan budak. Dan bila mana kedua, yang pertama dan yang kedua tidak bisa dilakukan, maka baru berpindah kepada opsi yang ketiga, yaitu berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Ya. Ini kafarat sumpah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itulah alasan Nabi. Bukan karena dia lupa, tetapi karena dia menyengaja melanggarnya. Kenapa dilanggarnya? Karena melanggarnya itu lebih baik daripada mengikuti konsekuensi sumpah. Dia karena yang itu yang lebih baik. Maka dia langgar dan sumpahnya dibayar atau dibayar kafaratnya dengan kafarat sumpah. Setelah itu di ujung hadis, fantaliqu. Pergilah kalian bawa unta-unta tadi, jangan khawatir lagi. Jangan merasa tidak nyaman. Ya, jadi mereka ingin puas. Karena ketika mereka dalam perjalanan pertama membawa unta-unta pemberian Nabi, itu merasa tidak nyaman. Ini luar biasa kondisi mereka. Padahal sebenarnya tidak ada pelanggaran yang berarti, tetapi mereka tetap merasa tidak berkah. Ya. Sekarang kita merasa nyaman, ya, ada di antara kita yang merasa nyaman, merasa tentram, walaupun melakukan dosa besar. Ya. Ini para sahabat, sebenarnya bukan dosa yang mereka lakukan, tapi karena mereka mengatakan, mereka mendapatkan pemberian dari Nabi dan pemberian itu ternyata adalah merupakan pelanggaran sumpah yang dilakukan Nabi SAW. Mereka tidak merasa nyaman. Ya. Padahal mereka dari awal sudah membutuhkan dan memintanya, tetapi ketika sudah mendapatkan, mereka juga merasa tidak aman, tidak tentram, tidak nyaman, karena sebab tadi akhirnya mereka meminta kejelasan dari Nabi. Kalau memang Nabi melanggar sumpah, ya maka dan karena mereka, maka mereka tidak jadi mengambilnya. Tetapi ternyata alasan Nabi bukan pelanggaran begitu saja, karena pelanggaran ternyata lebih baik daripada mengikuti tuntutan sumpah tadi. Maka dia langgar sumpahnya karena itu lebih baik, dan dia bayar kafaratnya. Makanya Nabi SAW di ujung menenangkan mereka. Fantaliqu, pergilah kalian, bawa unta-unta itu. Jangan lagi khawatir. Fa innama hamalakumullahu azza wa jalla. Ini juga penekanan untuk menenangkan para sahabat tadi. Sesungguhnya yang memberikan kepada kalian itu Allah. Kendaraan tadi. Maksudnya Allah di sini adalah syariatnya. Ya, syariat bolehnya melanggar sumpah kalau pelanggaran yang penyebab dari pelanggaran itu karena memilih yang lebih baik daripada mengikuti tuntutan sumpah. Dan ini sudah dibukakan oleh agama kita bahwasanya inilah agama kita, memilih yang terbaik. Yang memilih yang terbaik. Ya, seperti Nabi SAW bersumpah tidak memberi, ternyata ketika yang diberi, apa yang diberikan itu ada, maka Nabi pun melanggar sumpahnya untuk tidak memberi, akhirnya beliau memberi dan sumpahnya tadi dia tutup dengan kafarat. Ya. Jadi kata-kata sesungguhnya Allah yang memberikan kepada kalian tunggangan itu maksudnya adalah apa? Turunnya syariat yang ada pada bunyi bab. Bolehnya kita melanggar sumpah kalau yang kita lihat adalah yang terbaik. Ini dalam sisi agama tentu. Kemudian juga dalam unsur duniawi yang mubah. Ya, tetapi kalau itu tidak ada, maka kita tetap diperintahkan untuk menjaga sumpah. Ya, jangan sampai bermain-main dengan sumpah. Apalagi bersumpah dengan selain Allah. Sudahlah sumpahnya, sudahlah ayat permainan, kemudian bersumpahnya dengan selain Allah. Sudah bertumpuk-tumpuk pelanggaran yang dilakukan. Wal-iyadubillah. Ma'asal mu'minin wal-mu'minat yang dirahmatin Allah. Kita lanjutkan. Setelah selesai hadis yang tadi, juga cukup panjang, hampir 1 halaman. Ya. Hadis berikutnya 4197. Ini hanya sekedar pengulangan-pengulangan kembali dari riwayat yang telah kita pelajari. Kata Imam Muslim, wa haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Abdul Wahhab bin Tsaqafi haddatsana Abdul Wahhab bin Tsaqafi an Ayyuba an Abi Qilabah wal Qasim At-Tamimi. Ini sama sanadnya dengan yang tadi. An Zahdamin Al-Jarmi qala kana baina hadzal hayy min Jarmin wa bainal Asy'ariyyin wuddun wa ikha. Ini tambahan. Bercerita Zahdam Al-Jarmi ini bahwa antara kabilahnya, kabilah beliau apa? Kabilah Jarmi dengan kabilah Asy'ari, kabilahnya siapa? Abu Musa. Dua kabilah itu ada hubungan erat, ada kasih sayang yang luar biasa. Ya, kata Zahdam, fakunna inda Abi Musa al-Asy'ari. Maka satu ketika kami berada di rumah Abu Musa. Berada di rumahnya disebabkan pertama oleh kedekatan dua kabilah tadi, kemudian yang kedua ingin menimba ilmu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakurriba ilaihi ta'amun, maka dihadapkan kepada Abu Musa hidangan yang dalam hidangan itu adalah mudajajin, ada daging ayam. Ya, bukan daging ayam potong, ya, daging ayam kampung, ayam negeri. Ya, daging ayam di Arab sana sekarang ini juga seperti di kita sekarang ini ada dua jenis ayam. Ya, ayam baladi namanya, ayam yang dipiara. Ya, ayam seperti ayam negeri kita. Kemudian ayam potong itu, ayam yang umurnya hanya beberapa minggu atau beberapa hanya dalam hitungan bulan saja. Ya, ini di sana. Sementara yang diceritakan di sini tentu tidak ayam potong, tapi ayam yang baladi. Ya, jadi sampai di situ ceritanya. Fadzakara nahwau, ujungnya sama dengan cerita yang telah berlalu. Kita tambahkan satu riwayat lagi. Ya, untuk riwayat yang tadi itu tambahannya adalah hubungan antara dua kabilah Jarm dengan Asy'ari sangat erat dan sangat kuat. Wuddun wa ikha, ada persaudaraan, ada kecintaan. Itu tambahan untuk riwayat yang tadi. Kemudian berikutnya 4198, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddathani Ali ibn Hujr as-Sa'di wa Ishaq ibn Ibrahim wa ibn Numair an Ismail ibn Ulayya an Ayyuba an al-Qasim at-Tamimi an Zahda min al-Jarmi ha wa haddathana ibn Abi Umar wa haddathana Sufyan an Ayyuba an Abi Kilabah an Zahda min al-Jarmi ha wa haddathani Abu Bakar ibn Ishaq qala haddathana Affan ibn Muslim qala haddathana Wuhayb قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهدم الجرم قال كنا عند أبي موسى واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد. Ini semuanya sanad saja, sementara isi hadisnya adalah hadis-hadis yang telah berlalu walaupun dipotong-potong. Sementara di sini Imam Muslim hanya sekedar menambahkan kekuatan hadis dengan sanad-sanad yang lain. Begitu juga sanad berikutnya 4199, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Sa'qu yani ibn Haznin qala haddatsana Matarani al-Warraq qala haddatsana Zahdam al-Jarmi qala dakhaltu ala Abi Musa wa huwa ya'kulu lahma dajajin wa saqal hadith binahwi hadithihim wa zada fihi qala inni wallahi ma nasituha. Ini kisah yang sama dengan redaksi yang hampir juga bersama dengan redaksi sebelumnya. Di sini Abu Zahdam Al-Jarmi bercerita, saya datang menjumpai atau bertamu ke rumah Abu Musa. Ketika itu dia sedang menyantap hidangan. Dalam hidangan itu ada daging ayam. Jadi ayam sudah berkali-kali. Ya. Sudah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang banyak bahwasanya Abu Musa menyantap hidangan ada daging ayamnya. Dan dia juga melihat Nabi melakukannya. Abu Musa pernah melihat Nabi memakan daging ayam. Ya. Setelahnya 4200, Imam Muslim mengatakan wahaddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Sulaiman At-Taimi an Duraib bin Nuqair Al-Qaisi. Ini namanya aneh, Duraib. An Zahdam an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallam nastahmiluhu faqala ma indi ma ahmilukum wallahi ma ahmilukum. ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة زود بقء ذرة فقلنا إن أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فهلف أن لا يحملنا فأتيناه فأخبرناه فقال إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. Ini juga hadis yang sama dengan dibawakan dengan ringkas oleh Imam Muslim. Bahwasanya Abu Musa bercerita, kami datang kepada Nabi untuk meminta kendaraan. Ternyata beliau tidak punya apa-apa, tidak ada persediaan lagi, tidak ada stok hewan tunggangan. Maka Nabi bersumpah, saya tidak akan berikan kepada kalian apa-apa. Ya, tiba-tiba datang kepada kami utusan Nabi membawa di sini 3 ekor. Ada, berarti ada beberapa riwayat 6, 5 dan di sini 3. Bithalathati zaudin buqizura. Dengan 3 ekor unta yang di atas dan warna punuknya putih. Ya. Kemudian kami berkeluh kesah atau kami khawatir Nabi SAW bersumpah untuk tidak memberi. Ternyata dia sekarang memberi. Berarti dia, kita menyebabkan dia melanggar sumpahnya. Maka mereka pun datang meminta kejelasan. Ternyata Nabi memberikan hukum bahwa saya tidaklah bersumpah dengan satu sumpah. Dan saya melihat pelanggaran terhadap sumpah ini lebih baik, karena melihat yang lebih baik, yang lain lebih baik, maka saya langgar sumpah saya dan saya pilih yang lebih baik tersebut, lalu sumpah saya bayar dengan kafarat. Ya. Ini hukum yang diambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Masih tersisa banyak hadis lagi dalam masalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, ya, 13 hadis lagi, dan insyaAllah akan kita lanjutkan bacaannya. Sementara kesimpulan dari hukumnya telah kita jelaskan berkali-kali, mulai dari kita membahas tentang bunyi bab, tentang bolehnya melanggar sumpah bila mana kita melihat bahwasanya yang lain lebih utama. Misalnya orang bersumpah atau bernazar, hukum membayar kafarat nazar dengan kafarat sumpah sama. Bernazar untuk menghibahkan atau mewakafkan 1 hektar tanahnya. Ya. Kemudian dia melihat justru di lahan di tempat yang lain lahannya lebih luas. Akhirnya yang 1 hektar itu dibatalkan dan dia bernazar untuk akhirnya dia wakafkan tanahnya 2 hektar. Berarti dia sudah melanggar nazarnya yang pertama, tetapi dia memilih yang kedua karena lebih baik. Dan inilah contoh yang lain dari kasus ini. Dan antara sumpah dengan nazar sama kafaratnya. Kafarat sumpah, kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Jadi kalau seandainya nazarnya untuk 1 hektar dan ternyata dia 1 tahun lagi melihat menghibahkan atau mewakafkan 2 hektar lebih baik, maka dia mewakafkan 2 hektar sementara nazarnya yang pertama 1 hektar itu dia bayar dengan kafarat. Ya, karena dia bernazar untuk 1 hektar. Maka kalau dia merasa tidak nyaman, ya, karena pertanyaan seperti ini berkali-kali saya terima, ya, dari keraguan-raguan sebagian jamaah, maka kesimpulan hukumnya persis dengan hukum sumpah. Ya, wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.